الدين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia kita dan perkara agama kita. Tanpa bantuan Allah Azza wa Jal, maka sepertinya kita akan hidup menderita. Karena hari demi hari yang kita lewatin, pasti ada kesulitan dan problematika yang harus dihadapi. Tanpa bantuan Allah Azza wa Jal, sepertinya kita tidak akan dapat melewatin semuanya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kita akan melanjutkan kisah perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana 13 tahun beliau berada di kota Mekah. Kemudian tatkala beliau hijrah ke kota Madinah, bagaimana beliau harus menyusun kembali langkah perencanaan-perencanaan yang harus dibuat demi berjalannya roda kehidupan dan tersampaikannya dakwah Islam. Kita sudah membaca bagaimana disyariatkannya sholat berjamaah di masjid, ya, disyariatkannya azan, kemudian disyariatkannya zakat, puasa. Dan pada kesempatan kali ini ada satu syariat yang baru turun ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Syariat apa? Jihad fi sabilillah. Perang. Berjihad. Membela diri dalam rangka menyampaikan agama Allah ini kepada seluruh umat manusia. Bicara jihad fi sabilillah, kita melihat ada sebagian orang yang takut, yang risih dengan kalimat jihad, kalimat qital, peperangan di jalan Allah Azza wa Jalla. Ada. Sehingga kemarin kita mendapati seorang pendeta yang berfikiran, yang meminta agar 300 ayat dalam Al-Quran Karim direvisi. Semuanya ayat-ayat tentang jihad yang dia maksudkan. Dia lupa bahwa agama Islam ini bukan hanya mengatur tentang bagaimana manusia beribadah kepada Allah dalam kesehariannya. Tapi Islam ini juga mengatur bagaimana agama ini, bagaimana umat ini bisa terus ada di muka bumi, menyampaikan perintah ilahi, mengajak umat manusia agar mereka selamat dari api neraka. Maka Islam adalah agama yang sempurna. Tatkala ada yang membaca Al-Quranul Karim, kemudian mendapatkan di dalamnya ayat-ayat yang memerintahkan untuk membunuh. Betul. Ada ayat itu. Dan itu tanda kesempurnaan Islam. Itu keindahan Islam yang tidak membutuhkan tambahan dari siapapun. Islam sudah sempurna. Perintah untuk membunuh itu dalam peperangan. dalam rangka membela diri. Kenapa? Engkau membunuh atau engkau dibunuh ketika perang. Tapi di saat hidup damai, aturannya juga ada gitu. Dan itu ada dalam Al-Quran Karim. Ketika tidak ada peperangan, coba kita lihat bagaimana kondisi orang-orang yang ada di Ukraina. Di Ukraina, apakah mereka nggak boleh nyerang tentara Rusia? Apakah dikatakan ke mereka, engkau harus hidup damai ini? Iya, ketika suasananya damai, tentram, maka aturan dalam kondisi damai yang dipakai. Ketika dalam kondisi perang, maka aturan dalam peperangan yang digunakan. Yang bermasalah ketika orang ini gagal faham aturan-aturan yang seharusnya diterapkan dalam medan perang dibawa ke dalam medan damai yang salah. Dan umat Islam itu adalah umat yang selalu siap untuk berjuang. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Man mata walam yaghzu walam yuhadith nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan." Barang siapa yang mati dalam kondisi belum pernah berperang dan tidak punya niatan ikut berperang, maka dia akan mati di atas salah satu cabang dari kemudian. Kalau di sebagian negara, sampai hari ini, itu mereka mewajibkan militer kepada rakyatnya. Apa tidak dikatakan negara ini teroris? Negara ini teroris. Karena dia menyiapkan rakyatnya untuk angkat senjata. Lalu kenapa kemudian ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad, mereka merasa kalau ayat perang karena yang Allah Azza menantang orang-orang dan seluruh penduduk bumi. Qul mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mith. Kalian ragu dengan apa yang kami. Kalian berpikir Quran ini bikinan manusia. Quran ini susunan dari dan bikinan dari Nabi Muhammad SAW. Fa'tu bi suratin min mithli. Kalian datangkan satu surat yang sama dengan Al-Quran. Bukan full Al-Quran, bukan 300 ayat lah, satu. Surat paling pendek itu 3 ayat. Kau datangkan. Kalau kalian tidak dapat melakukan dan kalian tidak akan pernah dapat mendatangkan. Maka ahibati fillah, orang-orang yang berpikiran ayat-ayat tentang jihad perlu dihapus. Ayat ini yang menjaga sebuah negeri pasti. Ayat ini yang mengajarkan adab dan etika bagaimana tatkala harus berperang. Kalau kita mau baca ayat-ayat yang menceritakan keutamaan jihad fi sabilillah. Jihad ini, jihad itu kewajiban setiap muslim. Boleh jadi jihad dengan lisannya, jihad dengan penanya, jihad dengan hartanya, jihad dengan apa. Di antara hadis yang berkaitan dengan jihad, pahala orang yang mati. Dalam hadis yang Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya sallallahu alaihi qala ma ahadun yadkhul jannah ibu an walahu ma 'ala al-ardi. Tidak ada seorang pun masuk surga. Dia kepingin balik ke dunia. Dia kepingin balik ke dunia. Dan dia memiliki apa yang ada di dunia ini. Tidak ada yang kepingin. Masuk surga, ada yang kepingin balik ke dunia. Kecuali orang yang mati. Yatamanna ayyirji'in. Kepingin balik ke dunia. Untuk apa? Fayuqtal ashra marrat. Ima yara amin. Ya ingin dibunuh 10 kali. Ingin mati. Bunuh lagi. Bunuh lagi. Karena kemuliaan yang. Tidak ada satu pun yang kepingin balik di dunia. Tidak ada. Kecuali orang mati syahid. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi? Isyahid 'inda Allah sittu khisal. Orang yang mati syahid itu akan memiliki 7 keistimewaan. 6 keistimewaan. Sittu khisal, 6 keistimewaan. Yughfar lahu fi awli daf'ah. Awal dia maju, awal dia menyerang, itu diampuni dosa. Wa yura maq'aduhu minal jannah. Tampakkan kepadanya tempat dia. Wa yujaru min adabil qabr. Dan dia akan diselamatkan dari azab. Wa ya'man minal faza'il akbar. Dan dia akan merasa aman dari hutan yang besar kelak pada. Wa yudha' ala ra'sihi tajul waqar. Dan diletakkan di kepalanya mahkota. Kita lihat ya. Mahkota diberikan kepada orang. Pada raja. Pada orang yang menang. Nanti orang yang mati syahid. Dia akan dikasih mahkota. Sama dengan dunia. Apa katanya? Yakut. Satu berlian yang ada di. Ya, mahkota bertahtakan berlian. Mata. Satu berlian yang ada di mahkota. Ya, kalau ngumpulin semua uang di dunia untuk beli mahkota yang kota, permatanya satu itu gak akan cukup. Kemudian kata Nabi SAW, وَيُزَوْجُ ثَيْنُ سَبْزَوْجَ مِنَ الْحَوْجَ. Keenam, وَيُشَفَّعِ. Untuk syafaat kepada 70 dari. Ya, gimana enggak ingin mati 10 kali? Jadi mereka bukan perang dalam Islam itu bukan berharap dunia, bukan memperluas kekuasaan lah. Baik. Kenapa 13 tahun di Mekah enggak ada jihad? Kita akan tahu. Kita tahapan. Nah, silakan dibaca. Pensyariatan jihad di jalan Allah melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, pada awal mula Islam, orang-orang mukmin yang berdomisili di Mekah diperintahkan untuk sholat, menunaikan zakat, berdamai, dan memaafkan orang-orang musyrik serta bersabar atas perlakuan mereka. Sebenarnya, umat Islam sangat ingin menumpas musuh-musuh Allah. Akan tetapi, karena jumlah mereka yang masih sedikit dan posisi mereka juga tidak di tanah haram, maka berjihad saat itu belum diperintahkan. Firman Allah Subhanahu wa taala. Alam taro ilal ladzi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa matu wa ma wa atuz zakah. Tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari peperangan, laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Quran Surat An-Nisa ayat 77. Lanjutkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabatnya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Mereka mengatakan, wahai Nabi, kami merupakan orang-orang yang terhormat sesama kaum musyrik. Namun ketika kami beriman, kami menjadi hina. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya aku diperintahkan untuk memberi maaf. Oleh karena itu, janganlah kalian memerangi kaum tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memaafkan orang-orang kafir dan juga ahli kitab seperti yang diperintahkan Allah dan bersabar atas perlakuan orang-orang musyrik. Allah berfirman, wala tasma'unna minal ladina utul kitaba qablikum wa minal ladina asyraku adan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan, yang sangat banyak menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Quran Surat Al-Imran ayat 186. Barakallahu fikum. Taib ahibbati fillah. Ini rahasianya. Kenapa kita melihat Bilal bin Rabah disiksa di kota Mekah? Bilal enggak ngelawan. Khabbab bin Arth ditindas, dibakar oleh orang musyrikin, enggak ngelawan. Bagaimana kita mendengar cerita Ammar bin Yasir yang disiksa bersama ayahnya, bersama bundanya, yang berakhir dengan tewasnya bundanya. Dan umat Islam tidak angkat senjata. Enggak angkat senjata umat Islam. Sampai bagaimana Abdullah bin Abbas menceritakan sahabat-sahabat seperti Abdurrahman bin Auf bersama yang lainnya datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan, ya Nabi Allah, kunna fi izza wa nahnu musyrikun. Kita semasa musyrik, kita tuh terhormat. Enggak ada yang berani nyakitin kita. Enggak ada yang berani membuli kita. Enggak ada yang berani memboikot kita. Kok setelah kita masuk Islam, kita jadi hina? Mereka benar-benar terbakar hati. Untuk membela diri. Mereka disakiti, mereka diganggu, mereka ditindas, mereka dilecehkan. Seharusnya mereka bangkit melawan musuh-musuh mereka. Supaya kita tahu, umat Islam itu diam. Umat Islam itu diam karena perintah. Dan umat Islam bergerak juga karena perintah. Disinilah kenapa orang-orang musyrikin ketika mereka mengkaji tentang kekuatan umat Islam, bukan di persenjataannya, bukan di jumlah mereka, bukan, tapi dalam keimanan mereka. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang seakan-akan nuntut untuk bela diri, untuk memerangi orang-orang musyrikin. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, inni umirtu bil afi. Aku disuruh untuk memaafkan. Aku disuruh untuk memaafkan. Fala tuqatilul qaum. Jangan memerangi mereka. Nanti kita akan lihat ketika ada perintah, ada izin, maka seakan-akan mereka membuka pakaian mereka. Mereka bergerak. Mereka nunggu sudah. Mereka ditindas, mereka disakiti. Mereka dikucilkan. Hak mereka tidak diberikan. Apa sih kesalahan mereka? Apa kesalahan umat Islam selama ini? Satu. Kesalahan mereka satu. Kenapa umat Islam mengatakan la ilaha illallah? Berapa lama sabar disakiti, diganggu? 13 tahun. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam dilemparin batu. Beliau balas? Enggak. Dicekik Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau balas? Beliau suruh sahabat bunuh orang yang mencekik? Enggak. Abu Jahal bersama orang-orang musyrikin memboikot Nabi alaihi salatu wassalam bersama Bani Hashim di Syaib Abi Talib. Apakah Nabi SAW menyuruh sebagian sahabat untuk membunuh Abu Jahal? Untuk membantai Abu Lahab? La. Kenapa? Karena belum diperintahkan. Kita ini umat yang ikut aturan. Disuruh gerak. Suruh berhenti, berhenti. Kadang-kadang hati gak demen. Tapi gimana? Udah perintah Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jadi mereka benar-benar disuruh sabar. Sampai kapan? Ya sabar terus. Sampai datang waktunya. Baik, periode kedua. Silakan dibaca. Periode kedua. Periode ini telah diizinkan untuk berperang setelah hijrah. Tetapi belum merupakan suatu kewajiban. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 39. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka didolimi. Dan sungguh Allah maha kuasa menolong mereka. Nah, lanjutkan. Diriwayatkan oleh Baihaqi dan Sunannya dan Hakim dalam kitab Mustadrak bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari Mekah, Abu Bakar berkata, mereka, kafir Quraisy, telah mengeluarkan Nabi mereka. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada sisinya. Sungguh mereka akan binasa. Kemudian turunlah ayat diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka didolimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka. Ayat tersebut merupakan ayat yang pertama diturunkannya tentang jihad. Masya Allah. Jadi periode pertama disuruh memaafkan. Diganggu, disakiti, dizalimi, bahkan ada yang dibunuh. Maafkan. Sabar. Nabi SAW ketika melewati keluarga Yasir disiksa. Apa yang beliau katakan kepada mereka? Sabron ala Yasir. Sabar. Sabar. Nabi disuruh sabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. 13 tahun. Sampai Nabi keluar. Tidak perang, enggak. Sebagian sahabat telah hijrah ke Habasyah. Kenapa? Mereka kan jumlahnya sudah lumayan. Kenapa mereka tidak berontak, bela diri? Sampai nabinya dan para sahabat ke kota Madinah. meninggalkan harta mereka, negeri mereka demi menyelamatkan keimanan mereka. Sesampainya di kota Madinah, turun nih ayat. Bukan perintah, tapi izin. Dulu sahabat minta izin. Minta izin ya Rasulullah. Kemudian ketika mereka hijrah sampai kota Madinah, maka di sini turun izin. Uzina. Uzina. Diizinkan. Siapa yang diizinkan? Lilladzina yuqataluna bi annahum dhulim. Orang-orang yang dizalimin ini loh. Mereka diberi izin untuk bela diri. Dan Allah menyebutkan tentang kekuasaannya. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah mampu menolong mereka. Artinya Allah memang membiarkan proses itu berjalan, jemaah. Jadi tahapan dalam berdakwah ini harus dijalanin. Nanti ada tahapan memang harus berperang. Ya mau gak mau. Seperti yang terjadi dengan para sahabat Nabi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana ketika beliau mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam dari Mekah ke kota Madinah. Perjalanan panjang. Yang melelahkan. Beliau sempat bersembunyi dalam gua 3 hari. 3 malam. Kata Abu Bakar Siddiq, akhraju nabiyah, untuk orang mengusir nabinya. Abu Bakar mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah yang besar. Kenapa? La yahlikanna. Mereka akan binasa. Jadi gimana nabi dikeluarkan, diusir sama mereka. Dibikin sayembara yang dapat mendatangkan kepala nabi SAW hidup atau mati 100 ekor unta. Kaif. Abu Bakar mengatakan, la yahlikanna. Mereka akan binasa. Dan betul. Kemudian Allah turunkan izin. Belum wajib nih. Masih izin. Namanya izin yang mau tafadhol, yang enggak silahkan. Baik. Periode ketiga. Ya. Periode ketiga ini merupakan periode diwajibkannya berjihad untuk melawan orang-orang yang memerangi. Allah berfirman. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Barakallahu fiik. Naam. Barakallahu fiik. Kita lihat jemaah. Ini ayat berisi perintah. Waqatilu fi sabilillah. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Kalau tahapan pertama memaafkan, tahapan kedua dikasih izin, tahapan ketiga perang. Perintah nih sudah. Di mana diwajibkan jihad melawan orang yang memerangi. Artinya kalau orang itu enggak menyerang kita, dibiarin. Tapi yang ketiga ini sahabat sudah mulai bergerak. Tidak boleh didiamkan lagi. Fasenya sudah berubah. Lu kemarin kau memaafkan? Iya kemarin. Sekarang udah 13 tahun. Didakwain, disampaikan agama Allah ini. Tapi engkau masih memerangi kita. Tujuan kita cuma menyampaikan agama Allah. Engkau halangin, maka kita perang. Tapi ada aturannya perang. Ini kode etik perangnya masih terjaga dalam Islam. Wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Yang tidak boleh dibunuh, dibunuh. Perempuan dibunuh. Pohon berbuah, dia potong. Enggak. Baik, ini tahapan yang ketiga. Jadi boleh perang melawan orang yang memerangi. Bukan boleh, diwajibkan itu sudah. Baik. Yang keempat. Nah, periode keempat. Periode ini merupakan periode terakhir tentang wajibnya memerangi kaum musyrik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubat ayat 5. Fa idzan salakha al-ashhurul hurum فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ Wahsuruhum waqa'udu lahum kulla marsad. Fa'in tabu wa aqamu s-salata wa atawu z-zakata fa'kullu sabilahum. Inna allaha ghafurur rahim. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Bagaimana Allah Azza wa Jal setelah melarang mereka perang, disuruh sabar, lalu mereka diperbolehkan bela diri, memerangi yang memerangi mereka. Yang ketiga, diwajibkan berjihad melawan orang-orang yang memerangi. Kalau tadi diizinkan, kalau ini diwajibkan yang ketiga. Tapi khusus yang memerangi. Yang keempat, orang musyrikin secara seluruh. Kenapa? Karena mereka sedang ingin memerangi kita sebenarnya. Mereka benci dengan agama kita. Mereka gak suka dengan Islam ini. Mereka berharap bagaimana umat Islam itu hilang dari muka bumi ini. Ya, itu harapan mereka. Maka di sini Allah perintahkan selesai bulan-bulan haram, engkau perangi orang-orang musyrik. Maka kemudian Nabi SAW mengirim pasukan ke Romawi. Kenapa? Karena memang perintah Allah Azza wa Jalla. Ini bukan bikinan manusia. Ini perintah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sebutkan, fa in tabu, kalau mereka bertobat. Wa aqamu shalah, mereka mendirikan zakat. Wa atau zakat, mereka mengeluarkan zakat. Fakhallu sabilahum, biarkan jalan mereka. Jangan dibunuh mereka. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Artinya tujuan perang ini bukan untuk memaksa mereka masuk Islam. Bukan. Untuk mengamankan jalan dakwah ini. Agar tidak diganggu. Manusia itu perlu tahu kebenaran. Perlu tahu. Kalau ditutup-tutupi kebenaran ini oleh orang-orang kafir, kapan masyarakat tahu? Oleh karena itu, perlu dibuka mata masyarakat tentang Islam. Subhanallah. Ini ayat yang benar-benar menyuruh kita untuk memerangi secara kafah. Tapi tetap dengan aturan. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatul jannah. Yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian dengan umat Islam, gak akan mencium bau surga. Ada aturannya. Jadi membunuh ini bukan sembarangan. Berperang itu bukan semau kita, tapi ada aturannya. Baik, Allah juga berfirman di surat Taubah ayat 29, silakan dibaca. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallah. ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من ودين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Barakallahu fikum. Jelas nih ayatnya. Allah perintahkan. Dalam rangka apa? Menyampaikan agama Allah ini. Menyelamatkan umat manusia dari kekufuran. Menyelamatkan mereka dari api neraka. Ini perintah. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat bahwasanya perintah berperang ini adalah fardu ain, setiap muslim wajib. Wajib. Sehingga dia perlu persiapan, setiap muslim perlu persiapan ketika itu jadi kewajiban buat dia. Di Korea kalau nggak salah masih mereka wajib militer. Korea Selatan kalau nggak salah wajib, negaranya mewajibkan. Ruwet manusianya. Menolak. Enggak, ini kewajiban. Gimana kalau kewajiban itu dari Allah Azza wa Jalla pencipta langit dan bumi ini? Diwajibkan setiap muslim itu siap gitu. Masya Allah. Ahibati fillah. Apa hikmahnya? Ini kadang-kadang sebagian orang. Kenapa sih harus ada jihad? Kenapa harus ada perang? Untuk melihat kenapa kadang-kadang polisi membunuh mati penjahat. Oh, harus dibunuh memang dia. Begitu pula. Ada kondisi-kondisi manusia yang perlu diperbaiki. Yang perlu dikasih pencerahan. Perlu diselamatkan. Salah satu yang disyariatkan jihad fisabilillah. Tapi apa hikmah dari disyariatkan jihad? Nah, silakan dibaca. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Faedah yang dapat diambil dari disyariatkannya jihad adalah sebagai berikut. Satu, jihad disyariatkan pada waktu yang tepat karena ketika mereka berada di Mekah, orang-orang musyrik jumlahnya lebih banyak. Seandainya orang-orang muslim diperintahkan untuk berjihad, sedangkan jumlah mereka sangat sedikit, pasti sangat membahayakan kaum muslimin. Oleh karena itu, ketika orang-orang kafir berbuat keji serta mengeluarkan Nabi Muhammad SAW dari Mekah dan mereka berkeinginan untuk membunuhnya serta menyiksa sahabat-sahabatnya, maka hijrahlah sekelompok sahabat ke Habasyah dan sebagian yang lain ke Madinah. Ketika mereka menetap di Madinah serta menyusun strategi kemenangan hingga terbentuknya wilayah kekuasaan Islam dan akhirnya disyariatkannya memerangi musuh mereka. Hal itu merupakan hikmah dari ditundanya kewajiban untuk berperang hingga kaum muslimin menyusun strategi dan menggalang kekuatan. Barakallahu fikum. Ini di antara hikmah. Sebelum mengkaji hikmah, tadi sudah disampaikan. Bahwa umat Islam itu ikut aturan. Ikut perintah. Ketika turun wahyu, apa kata Allah tentang orang-orang beriman ini? Sami'na wa ata'na. 13 tahun. Mereka tidak bisa membela diri. Yang ada mereka disakiti dan diganggu. Tapi ketika umat Islam semakin kuat dan ketika orang-orang musyrikin semakin liar kegiatan mereka, maka baru disyariatkan. Gak konyol ya mah. Ya jumlahnya sedikit gak apa-apa, kan nanti masuk surga kalau mati. Mereka punya perhitungan. Dan Allah Azza wa Jalla mengatur hal itu sehingga jihad disyariatkan setelah hijrahnya para sahabat ke kota Madinah. Nah, silakan lanjutkan. Nah, yang kedua. Peperangan ini berbeda dengan peperangan yang digencarkan oleh orang-orang yang hanya ingin memenuhi syarat duniawi karena ingin menjadi pahlawan dan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Sedangkan jihad di dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan, menegakkan kebenaran, sehingga benar-benar Islam menjadi rahmat untuk sekalian alam. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 76. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Barakallahu fikum. Peperangan umat Islam itu beda dengan peperangan-peperangan yang pernah disaksikan oleh manusia. Ini mungkin peperangan yang dikencarkan oleh orang-orang. Tapi mungkin peperangan ini berbeda dengan peperangan yang pernah disaksikan oleh sejarah. Nah, oleh sejarah manusia yang hanya ingin memenuhi hasrat duniawi. Itu yang dicari sama mereka. Ingin memperluas kekuasaan, ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan tahta, ingin bertambah besar negara mereka. Enggak. Maka di sini disebutkan bahwasanya umat Islam atau disyariatkannya jihad di dalam Islam itu memiliki tujuan yang mulia dan memiliki aturan yang jelas. Bukan sekedar menumpahkan darah, enggak. Maka di sini disebutkan bagaimana sikap umat Islam ya. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang yang beriman itu berjihad di jalan Allah. Bukan untuk nafsunya, bukan. Maka dikatakan fi sabilillah karena ini tidak berkaitan dengan nafsu, dengan harta, dengan kekuasaan. La. Mereka berjihad fi sabilillah. Adapun orang-orang kafir, mereka berjihad fi sabilit taghut, di jalannya taghut. Maka Allah katakan faqat, mereka dunia, urusan duniawi. Sedangkan umat Islam, la. Maka Allah perintahkan kita untuk memerangi musuh-musuhnya Allah, kekasih-kekasihnya syaitan. Auliya syaitan, jangan takut sama tipu daya wali-walinya syaitan. Lemah tipu daya mereka kalau kita bersama Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita lihat wasiat Nabi SAW. Kalau dikatakan perang dalam Islam itu ada kode etiknya. Ini Nabi SAW mengatakan kalau beliau mengantar seorang mujahid ya bersama pasukannya. Beliau mengatakan ughzu bismillah fi sabilillah. Berperanglah di jalan Allah. Nah. Dengan nama Allah. Berperanglah dengan nama Allah. Di jalan Allah. Qatilu man kafara billah. Perangi orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jal. Uzu wa la taglu wa la tagduru. Wa la tumasilu wa la taktulu walid. Ini kode etiknya perang. Apa kata Nabi SAW? Kalian berperanglah. Tapi jangan sampai gulul. Mengambil harta dan menyimpannya buat kalian. Jangan berkhianat. Jangan memutilasi jenazah yang sudah meninggal dunia. Yang kupingnya, telinganya dipotong, telinganya dipotong, hidungnya dipotong, dicabik-cabik perutnya. Nabi SAW melarang umat Islam untuk melakukan itu. Wala tumathilu. Wala taktulu walidan. Jangan membunuh anak-anak. Nabi juga berpesan jangan membunuh wanita. Mereka bukan orang-orang yang mengangkat senjata. Kecuali mereka memang pasukan. Atau orang-orang yang mengangkat senjata hendak memerangi umat Islam. Maka diperbolehkan untuk dibunuh mereka. Baik. Lanjutkan. Ayat langsung ya Pak Ustaz. Quran surat. Naam. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunad dinu lillah. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Quran Surat Al-Baqarah ayat 193. Misi utama yang ingin dicapai oleh para mujahid ialah memberikan keamanan bagi orang-orang yang ingin masuk Islam sehingga tidak ada yang menghalangi dan mencegahnya. Bagi yang telah masuk Islam, untuk menghindarkan mereka dari orang-orang musyrik yang ingin mengembalikan mereka ke agamanya dulu. Itulah tujuan jihad yang hakiki. Jadi, bukan untuk menjadi pahlawan, apalagi untuk menumpahkan darah semata, mengambil harta, merebut tanah, dan ini tidak pernah terjadi dalam sejarah umat Islam. Baca sejarah supaya tahu. Bukan omongannya orang. Kita lihat kenapa disyariatkan jihad. Tadi awalnya disuruh sabar. Kemudian dikasih izin. Kemudian diperintahkan untuk memerangi orang yang memerangi. Kemudian yang keempat, memerangi orang musyrikin secara menyeluruh. Apa tujuannya? Di sini jelas-jelas disebutkan. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Waikuna dinu lillah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Ini orang-orang yang masuk Islam, kalau dia berada di negeri non-muslim, dia akan dikucilkan. Dia akan ditindas. Seperti yang pernah dialami para sahabat Nabi ketika mereka di Mekah. Sehingga tujuan mereka berjihad, berperang, memerangi orang-orang musyrikin secara menyeluruh. Agar tadi, orang yang masuk Islam tidak diganggu sama mereka. Tidak disakitin dan dibunuh. Makanya kadang-kadang ada orang yang perlu diselamatkan, diambil sama polisi, dijagain, mamanya. Ini kita berperang dalam rangka menyelamatkan orang-orang yang masuk Islam. Agar tidak dizolimin sama orang-orang. Paling tidak, biasanya mereka akan bikin perjanjian. Dan orang-orang kafir agar umat Islam mendapatkan kebebasan jalankan agama mereka. Baik, dilanjutkan. Yang ketiga. Hikmah yang ketiga. Jihad juga tidak termasuk ke wilayah kebebasan manusia dalam berakidah. Akan tetapi, tujuannya adalah untuk menyebarkan agama Allah. Mungkin seseorang yang ingin masuk agama Allah, tetapi ada yang menghalanginya dan menggodanya, agar ia tidak mendekati dan dimasukkannya akidah-akidah sesat lainnya. Disyariatkannya jihad tujuannya menjadi jelas. Menolong akidah pengikutnya dan memudahkan dalam menyampaikan agama Allah untuk umat manusia. Yang menguatkan bahwa Islam memberi kebebasan dalam berakidah ialah di mata Islam. Di mata Islam, Yahudi dan Nasrani memiliki kebebasan dalam menjalankan agamanya meskipun di lingkup umat Islam. Karena tujuan dari jihad bukan mengharuskan seseorang menggantikan akidahnya. Bahkan agama Islam memiliki pembahasan khusus posisi kafir di positif kafir dimi dan Musta'min serta lainnya yang hidup di wilayah kekuasaan Islam untuk masa yang ditentukan atau selamanya. Mereka memiliki hak tersendiri, terjaga darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Barakallah. Ya, di Islam ini kan dengan jihad kemudian memaksa orang untuk masuk Islam. Enggak. Lu buktinya umat Islam berangkat ke Spanyol ya, bukan untuk memaksa. Makanya orang-orang Nasoro yang tetap mau Nasoro, tetap. Yang Yahudi tetap Yahudi, enggak dipaksa untuk masuk Islam, enggak ada. Pemaksaan itu tidak ada. Maka di sini Islam tidak masuk ke ranah kebebasan manusia memilih, enggak. Tapi jihad disyariatkan agar orang-orang ini mengenal Islam. Dan agar orang-orang yang masuk Islam itu terjaga. Tidak lagi disakitin. Tidak lagi dilecehkan. Jadi ini benar-benar. Subhanallah. Supaya orang yang Muslim bisa menjalankan Islam dengan baik di negara tersebut. Tidak lagi difitnah. Bagaimana sebagian orang difitnah kemudian murtad. Na'udzubillah. Baik. Hikmah yang keempat. Yang terakhir? Nah, yang keempat. Ketika kita melihat periode pensyariatan jihad, jelaslah bahwa Islam bukan disebarkan dengan pedang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 14 tahun sebelum disyariatkannya jihad menyeru kepada Allah dengan hujah dan mau'izah kafalah. Pada masa ini, banyak sekali para sahabat masuk Islam dengan penuh kerelaan dan ketentraman hati. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sesuatu yang dapat diberikan kepada mereka sehingga mereka masuk Islam. Barakallahu fikum. Ya, kita tahulah Islam masuk Indonesia emangnya dengan pedang. Beda sama Portugal ketika datang ke Indonesia. Berbeda dengan Belanda ketika datang ke sini, mereka bawa misi, mereka bawa agama mereka, mereka paksakan. Islam datang? Enggak. Mereka bagi pedagang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 14 tahun beliau disakiti, beliau dibully. Apakah Nabi alaihi salatu wasallam kemudian memaksa orang-orang itu untuk masuk Islam? Enggak ada. Jadi tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar itu untuk menakut-nakutin non-muslim untuk masuk Islam. Atau menghalangi non-muslim untuk masuk Islam. Tapi alhamdulillah dengan adanya media, semua bisa dijelaskan dengan gamblang. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah memaksa orang-orang Mekah untuk. Tapi mereka lah yang kemudian masuk Islam secara berbondong-bondong. Wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Mereka masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Karena pedang. Karena mereka memang menanti kedatangan Nabi. Mereka merasakan indahnya. Baik, itulah jemaah yang berkaitan dengan disyariatkannya jihad. Dan jihad pertama yang dihadiri oleh Nabi SAW adalah Perang Badar Al-Kubra. Yang terjadi di Badar sana, di daerah pantai dari kota Madinah. Jambu, sekarang mungkin dekat sana. Ini menunjukkan bahwasanya umat Islam telah menjalankan tugas. Sekali lagi, la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Tapi yang jelas ada konsekuensinya. Kau memilih beriman, dan jaran kau akan dapatkan. Kau memilih kufur, akan neraka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, saya kembalikan ke moderator. Ustaz, jazakallahu khairan atas materi dan ilmunya. Semoga Allah limpahkan taufiknya kepada kami semua sehingga kami dapat memahami dan mengamalkannya. Pertanyaan pertama, Pak Ustaz, bahwa jihad di saat ini di Indonesia, kalau jihad diidentikan dengan berperang, Ustaz, di Indonesia saat ini kan tidak ada ya, Pak Ustaz. Nah, apa yang dapat kami lakukan terutama untuk kaum wanita supaya dapat, masih bisa dapat pahala atau keutamaan dari berjihad yang pada awal kajian tadi Pak Ustaz sebutkan ada 6 itu, Pak Ustaz? Masya Allah. Iya, kalau bicara wanita, di masa Nabi Muhammad SAW, para wanita pun tidak datang kepada Rasul dan pernah mengatakan, ya Rasulullah, naral jihad afdalal amal. Yang lihat jihad ini kayaknya amalan paling mulia gitu. Afalanu jahid. Apakah kita tidak berangkat jihad nih? Apa kata Nabi SAW? Lakunna jihadun la qitala fi. Kalian punya jihad yang tidak ada unsur peperangan di dalamnya. Apa? Hajjun. Berangkat haji kan. Dan haji. Baik, ahibati fillah. Kalau bicara jihad, jihad itu tidak harus dengan raga kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala Beliau mengatakan wa tahqiq anna jinsal jihad fardu ain. Beliau menyebutkan bahwasanya menjadi keputusan pilihan beliau bahwasanya jihad itu secara umum adalah fardu ain. Setiap orang wajib jihad. Dengan apa dia jihad? Yang pertama kata beliau, imma bil qalbi, dengan hati. Wa imma bil lisan, dengan lisannya. Dakwah, dengan tulisan, dengan menulis. Wa imma bil man, atau dengan hartanya. Setiap muslim wajib berjihad. Wa ala kulli muslimin ayyujahida binaw'in min hadhil anwa. Kata beliau, setiap mukmin itu wajib jihad dengan memilih program mana yang lebih sesuai dengan dia. Allah berfirman, infiru khifafan wa thiqal. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita disuruh berjihad dengan harta dan jiwa. Maka sesuai, semua sesuai dengan kemampuannya. Dan semoga mau mendapatkan balas yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis Imam Tirmidzi. Hadza wallahu a'lam. Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, Nabi SAW diangkat menjadi Rasul di usia 40 dan wafat di usia 60-an. Di rentang usia tersebut, apakah betul Rasulullah SAW diisi dengan berjihad melawan kaum musyrikin? Apakah sebelum masa kerasulan peperangan tidak sebanyak setelah masa kerasulan? Barakallah. Sebelum Nabi SAW diutus, di kota Mekah pernah terjadi peperangan. Ada Harbul Fijar, Nabi hadir ya, atau Hilful Fudul ya, dalam hadir, ya, ada Harbul Fijar, mana ada orang-orang yang menistakan tanah haram itu. Kemudian orang-orang Mekah memerangi. Nabi ikut, walaupun tidak punya peran secara langsung, dia pada waktu itu berikan anak panah kepada paman-pamannya. Baik, itu sebelum kenabian. Setelah kenabian, gak ada jihad. Belum ada. 13 tahun di Mekah, tadi kita sudah sampaikan, 13 tahun di Mekah gak ada. Sampai tahun pertama Hijriah, belum. Makanya jihad pertama Nabi SAW sudah disebut adalah Perang Badar. Setelah Perang Badar itu ada puluhan perang yang dihadiri Nabi SAW. Nabi itu ingin hadir dalam setiap peperangan. Tapi Nabi takut memberatkan para sahabatnya. Sebagian itu adalah mengirim pasukan Nabi SAW. Nabi tidak ikut. Tapi Nabi ikut aja sudah banyak sekali. Alaihi salatu wassalam. Jadi di antaranya adalah perang-perang yang besar ya. Perang Badar, Perang Uhud, Perang Ahzab, Perang Khaibar, memerangi Bani Quraidah. Sallallahu ala Nabi. Jadi lebih banyak setelah hijrah. Dan setelah jadi nabi, setelah hijrah. Karena setelah jadi nabi 13 tahun, ada perang malah. Sudah sabar. Bahkan di tahun ke-14 ketika beliau sudah hijrah, pun belum disyariatkan untuk berjihad. Ada wallahu a'lam. Nah, Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Semoga keluarga dan tim yang menyelenggarakan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Bismillah Ustaz, bagaimana orang yang mati dibunuh oleh begal itu, dia termasuk golongan mati syahid. Dan kalaupun dia mati syahid, jika dia ada hutang dan keluarga tidak ada yang tahu, bagaimana dengan status hutangnya tersebut? Ini dua pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan dibunuh sama Dajjal. Dibunuh oleh begal Pak Ustaz? Oh, dibunuh sama begal. Pikir Dajjal. Baik. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Berkaitan dengan seorang muslim yang membela diri. Baik dibunuh sama begal, sama perampok. Nabi SAW mengatakan man kutila dunama. Barang siapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia mati. Baik. Bagaimana kalau orang ini dibunuh begal, tapi ternyata dia enggak sholat. Dia enggak ibadah sama Allah Azza wa Jalla, bahkan dia pelaku dosa besar-besar. Maka di sini akan ada perhitungan nantinya. Karena semua orang itu tergantung amalannya. Tapi secara kasat mata ini termasuk matinya baik. Tapi kalau ternyata dia enggak sholat, bisa jadi matinya buruk. Su'ul khatimah, dia mati belum sempat bertobat kepada Allah. Adapun berkaitan bagaimana dengan orang yang soleh yang mati di medan perang, kemudian dia punya tanggungan hutang. Nah, diampuni. Jadi janji-janji Allah, janji-janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, jaminan-jaminan yang diberikan atas sebuah amalan, ingat syarat dan ketentuan berlaku. Kita ini kadang kalau udah dapat hadiah, tapi syarat dan ketentuan berlaku gitu. Maka hendaklah memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan. Kasat mata bagus nih, tapi dia punya utang, suka utang orangnya. Dan kalau utang nggak bayar, maka kau nggak akan diampuni sampai kau lunasi utang. Ada, wallahu a'lam bissawab. Jawabannya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Apakah termasuk jihad bagi orang-orang yang membentuk jamaah-jamaah dan melakukan perjalanan sampai berbulan-bulan, tapi meninggalkan keluarga dan kewajibannya sebagai kepala keluarga? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Ya, ahibati fillah. Kita tahu kewajiban itu ada dua macam. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ada kewajiban yang menjadi beban semua orang. Setiap orang wajib melakukan. Ada kewajiban yang kifayah. Artinya kalau sebagian orang sudah mengamalkan, yang lainnya enggak wajib. Termasuk jihad fi sabilillah, dan jihad dengan lisan kita berdakwah. Berangkat, menyampaikan agama Allah ini. Berangkat ke pedalaman Papua, pedalaman Kalimantan, menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk jihad. Tapi jihad bil lisan atau bil mal. Jihad dengan. Ahibati fillah. Ketika seorang berjihad dengan harta yang dengan waktu yang dikit, energi yang dia, jangan sampai menelantarkan kewajiban dia. Tadi kalau fardu ain itu tiap orang wajib. Kalau fardu kifayah, kalau sudah ada yang menjalankan, selesai sudah. Baik, sekarang berdakwah ini tadi berangkat menyampaikan agama Allah ke tempat-tempat yang jauh, ini menjadi fardu kifayah. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Harus ada tuh orang yang berangkat mengajak orang kepada Allah, harus ada. Ini menjadi fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menjalankan, yang lain enggak wajib. Akan tetapi ingat, jangan sampai melakukan yang fardu kifayah ini meninggalkan yang fardu ain. Memberikan nafkah kepada anak itu fardu ain, kewajiban bapaknya. Memberikan nafkah kepada istri itu fardu ain. Siapa yang wajib? Suaminya. Berbeda dengan kalau bicara ngurus jenazah, menguburkan jenazah. Kewajiban siapa? Kewajiban orang banyak. Kalau sudah ada yang ngubur jenazah, anda enggak wajib. Kalau sudah ada yang berdakwah dan menyampaikan agama Allah, anda enggak wajib. Kalau enggak ada yang berdakwah sama sekali, semuanya dosa. Tapi sekarang bagaimana kondisi dia ketika dia berdakwah, menyampaikan agama Allah, berangkat ke tempat-tempat yang jauh. Istrinya tidak kasih nafkah, anaknya tidak dikasih nafkah, maka dia meninggalkan yang fardu ain. Ketika seorang menikah bertanya sama Nabi SAW, apa kewajiban dia? Pasti memberikan nafkah salah satunya pada istri dan anak. Jadi hendaklah seorang itu belajar skala prioritas. Dia lihat mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau yang wajib, mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Yang sunnah juga seperti itu. Ada yang sunnah biasa, ada yang sunnah mu'akkadah. Sehingga seorang muslim ketika dia melakukan sebuah tindakan, sudah terukur. Jangan sampai dia berharap pahala, ternyata dia karena yang wajib. Jawab dia pribadi. Allah itu lebih suka dengan hadza wallahu a'lam. Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, bismillah, asanallahu ilaihi habibana Ustaz. Ana seorang talib, namun orang tua melarang kita belajar. Ana sudah ikuti kemauan orang tua. Tapi orang tua memaksa kita untuk belajar kepada guru yang mengajarkan kepada kekurafatan dan kebid'ahan. Apakah boleh anak kabur dari rumah dan belajar kepada ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf? Masya Allah. Ya. Tadi disampaikan bahwa dan berarti kita masuk ke ranah kebebasan seseorang. Ya. Karena Islam tidak ada orang untuk. Tapi bagaimana orang Islam itu tidak disakiti, tidak diganggu dalam menjalankan agamanya. Dan bagaimana agama Allah ini dikenal oleh orang. Dan bagaimana sikap seorang anak yang dapat orang tua yang tadi dikatakan mungkin memaksa anaknya belajar yang pelajarannya tidak sesuai dengan sunnah. Kan ada khurafat-khurafat di sana. Mau belajar yang sesuai dengan sunnah. Maka sabar. Jika disuruh belajar dengan guru yang tidak mengajarkan kebenaran, kita nggak usah dengerin. Artinya kita tetap belajar dengan ustadz-ustadz yang mengajarkan kebenaran. Nggak harus kabur dari rumah. Kita bisa sekarang belajar secara online. Atau sekarang bisa bertanya secara online. Kau bisa ngaji secara. Kalau memang tadi gak boleh keluar rumah sama orang. Yang selama sarana untuk belajar itu ada, kau ikutin. Yang kedua, tunjukkan kebaktianmu sama orang tua. Karena orang tua ini sebenarnya khawatir. Ketika anaknya belajar manhaj salaf. Ketika anaknya belajar yang sesuai dengan sunnah. Orang tua khawatir. Khawatir apa? Khawatir anaknya ikut aliran sesat. Gak benar. Maka kau perlu buktikan. Bahwa setelah aku belajar kepada ustadz-ustadz yang mengajarkan qala Allah, qala Rasul, yang sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, aku jadi lebih baik. Aku lebih peduli sama orang tua. Aku lebih menghormatin orang tua. Tapi kalau belajar ini mohon maaf. Ayah. Sampaikan maafmu dan semoga orang tua bisa. Hadza wallahu a'lam. Nah, Pak Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz izin bertanya, apakah seorang janda yang menafkahi anaknya itu termasuk jihad karena mantan suami tidak bertanggung jawab? Dan jika dia meninggal, apakah matinya syahid Ustadz? Barakallah. Naam, ahibati fillah. Nih, janda. Janda cerai. Ini berkaitan dengan kewajiban seorang ayah ya. Tolong para lelaki yang engkau berpisah sama anakmu atau engkau belum berpisah sama keluargamu, kewajiban memberikan nafkah, kewajiban membesarkan anak-anak itu dan menjamin masa depan mereka adalah kewajiban bapak. Kandang, pangan, papan, pendidikan buat kewajiban bapaknya. Bukan kewajiban ibu. Ibu punya kewajiban lain. Terus bagaimana ketika ada laki-laki yang tidak tanggung jawab? Ada laki-laki yang tidak mampu, ada laki-laki yang tidak tanggung jawab. Yang tidak mampu, maka istri berusaha untuk menerima kondisi suami. Dan yang dia berikan kepada anaknya adalah sedekah. Kalau suami memberikan nafkah, karena suami tidak memberikan nafkah, karena ketidakmampuan, maka akan jadi pahala sedekah. Tapi ada laki-laki yang mampu, tapi nggak mau. Dia nggak pun. Karena dia merasa anaknya ikut emaknya, berarti tanggung jawab emaknya. Engkau sebagai seorang ayah full bertanggung jawab terhadap dia. Baik. Apakah perempuan janda yang bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, karena ini mantan suaminya, bapak anak-anak tidak tanggung jawab, dia termasuk jihad? Nah, Rasulullah SAW ketika beliau melewatin seorang pemuda yang bekerja, mengais rizki dengan fisik dan energi yang begitu bagusnya nih, ya ini, para sahabat mengomentari hal itu, laita hadza fi sabil. Andai kata yang seperti ini digunakan untuk jihad fi sabilillah. Bukan untuk cari dunia gitu. Bukan untuk cari harta. Apa kata Nabi SAW? In kana kharaja yas'a. Kalian tahu kalau orang ini keluar bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada kedua orang tua yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Dia jihad, masuk di jalan Allah Azza. Kalau dia bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja dalam rangka menjaga kehormatan dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, fahuwa fi sabilillah. Maka dia terhitung fi sabilillah. Jadi para lelaki yang bekerja dengan niatan yang benar terhitung fi sabilillah. Tapi yang jadi masalah kalau niatnya itu riaan wa mufakharatan, fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia bekerja berusaha dalam rangka pamer dan rangka berbangga-bangga dengan apa yang dia miliki, fahuwa fi sabili syaitan. Dia di jalannya syaitan ketika itu. Maka bagi perempuan ini yang bekerja, tolong perbaiki niat. Bagi laki-laki yang bekerja, tolong direnungkan. Engkau kerja kenapa? Karena sebagian perempuan bekerja untuk berbangga-banggaan. Ada. Untuk pamer ini, pamer itu. Untuk punya ini, punya itu. Bukan untuk kebutuhan. Bukan untuk nafkah orang tua, wala nafkah anak-anak. Jadi insya Allah, bagi setiap janda yang dia berjuang untuk memberikan nafkah kepada anaknya, insyaAllah fi sabilillah. Apakah ketika dia meninggal dunia, dia akan mati syahid? Begini jemaah, syahid itu ada dua. Ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Syahid akhirat itu adalah orang-orang yang ketika meninggal dunia, di dunia ini, dimakamkan seperti orang biasa. Orang yang mati syahid itu, dimakamkan dengan darahnya. Tidak, ya sudah seperti itu. Dia tidak dimandikan, dia dimakamkan dengan darah yang masih menempel itu. Karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan kondisi. Ada syahid akhirat, orang yang ada pahala, syahid, ada bagian pahala dia. Dari orang yang mati syahid, tapi di akhirat nantinya, sedangkan di orang yang mati sakit perut, mati syahid ya. Orang yang mati keruntuhan sesuatu, itu mati syahid. Orang yang mati tenggelam, itu mati syahid. Tapi dia hukum dunianya, hukum orang mati biasa gitu loh. Tapi di akhirat insya Allah, dia akan dapat bagian pahala orang yang mati. Berapa persen? Wallahu a'lam. Nah. Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz, keluarga, serta tim senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya, kita tidak pernah tahu seperti apa wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak boleh menggambarkan gambar wajah beliau. Apakah para sahabat Rasulullah, istri-istri Rasulullah, dan orang-orang pada masa Rasulullah tahu seperti apa wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz? Kemudian, ana ingin sekali mempelajari sejarah Islam. Dan baru-baru ini ana kepingin membaca buku. Mohon pemberitahuannya Ustaz, buku-buku apa saja yang menceritakan tentang sejarah Islam. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pertanyaan ana ini. Syukran jazakumullahu khairan. Barakallahu. Naam. Betifil. Menggambarkan Nabi SAW dalam sifat itu boleh. Bukan dalam gambar. Seperti saya ketemu sama orang, kok kenal gak sama Fulan? Fulan yang mana sih? Itu loh yang rambutnya coklat, matanya biru, tinggi, alisnya bagus, mancung, lebar. Sifat seperti itu diperbolehkan. Dan para sahabat Nabi melihat Rasul SAW. Dan mereka menceritakan bagaimana perawakan Nabi SAW dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan itu diceritakan kepada generasi yang selanjutnya. Makanya ada sebuah kitab, kalau engkau ingin tahu, ada sebuah kitab. Dulu anak bikin kitab, bikin buku, tapi kayaknya udah habis. Judulnya itu Mimpi Bertemu Rasul SAW. Mimpi Bertemu Nabi SAW. Di situ anak menukil dari beberapa kitab hadis, khususnya yang berkaitan dengan sifat-sifat Nabi, yang menceritakan tentang wajah Nabi dan perawakan Nabi SAW. Ada sebuah kitab judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab Asy-Syama'il. Ini punyanya Imam Tirmidzi. Khusus kitab ini mensifati sifat-sifat Nabi secara fisik dan secara karakter beliau. Di situ disebutkan bagaimana duduknya Nabi SAW, bagaimana jalannya Rasul SAW, bagaimana tidurnya beliau, bagaimana cara ngomongnya beliau, itu disebutkan di sana. Jadi kita akan tahu. Sebagian sahabat pernah ditanya, oleh tabi'in, kau pernah lihat Nabi SAW? Iya, kata dia. Aku ingin tahu Nabi SAW itu wajahnya seperti apa? Seperti pedang. Tampan, tajam seperti pedang. Kata sahabat ini, hadis Dara'as, Nabi itu tampan seperti rembulan, tidak tajam, tapi menyenangkan hati. Bagaimana alisnya beliau sebutkan di sana. Jadi gambaran lengkap tentang Nabi SAW itu disebutkan sama para sahabat Nabi. Tapi tidak boleh digambar. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ra'ani faqad ra'ani. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang bermimpi melihat aku dalam tidurnya, maka yang dia lihat adalah aku. Jadi kalau ada orang mimpi bertemu dengan Nabi SAW, sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan, itu Nabi SAW, bukan orang lain. Kenapa? Syaitan enggak bisa menyerupai Nabi SAW. Tapi syaitan itu bisa menyerupai orang tua kita. Datang dalam wujud orang tua kita, kerabat kita yang sudah meninggal dunia, bisa tuh syaitan. Tapi menyerupai Nabi SAW tidak bisa. Maka di sini pentingnya kita yang rindu bertemu Nabi SAW, yang ingin berjumpa dengan Nabi SAW untuk membaca bagaimana wajah beliau, bagaimana perawakan beliau. Pernah datang kepada Muhammad Ibn Sirin, seorang yang bermimpi, dia mengatakan, ra'aitun Nabi SAW. Aku bermimpi melihat Nabi SAW. Apa kata Ibn Sirin? Sifhuli. Coba engkau gambarkan seperti apa Nabi SAW yang kau lihat. Dia gambarkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sampai selesai, kata Ibn Sirin, laqad ra'aitan. Yang kau lihat itu Nabi SAW. Kemudian datang lagi orang mengatakan, ra'aitun Nabi SAW. Aku bermimpi melihat Nabi SAW. Ibn Sirin mengatakan, coba gambarkan buat aku. Dia gambarkan, ya. Apa kata Ibn Sirin? Lam taron Nabi SAW. Kau lihat bukan Nabi SAW. Jadi kalau ada orang mimpi melihat seorang laki-laki yang tampan, jenggotnya putih, ya. Itu bukan Nabi SAW. Karena jenggot Nabi enggak semua putih. Ada beberapa lembar yang putih. Tapi enggak semuanya putih. Sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu gambaran, ya, tentang bagaimana wajah Nabi alaihi salatu wassalam. Ingat beliau tebal, memenuhi dadanya. Alaihi salatu wassalam. Baik, kalau bicara buku apa tentang sejarah Islam yang perlu dibaca. Jadi, kalau bicara buku sejarah ini banyak. Ada yang berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi SAW. Ada kitab yang kita kaji, Fiqih Sirah Nabawiyah, karya Dr. Zaid bin Abdul Karim Zaid. Ini hanya perjalanan hidup Nabi SAW. Nanti ada Siratul Khulafa. Ada perjalanan hidup para khalifah. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian nanti Islam teruskan sejarah itu. Maka ana rasa ada buku Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Itu termasuk kitab yang mencakup, ya. Karena dia membicarakan perjalanan hidup Nabi SAW dan perjalanan umat Islam sampai meninggalnya Ibnu Katsir. Abad ke-8 kira-kira beliau. Jadi perjalanan panjang itu beliau tulis dalam buku yang berjudul Al-Bidayah wa Nihayah. Barakallahu fiik. Afwan. Pertanyaan sudah selesai, Pak Ustaz? Alhamdulillah. Baik, ahibati fillah. Ana ingin mengingat. Nih, kita mau masuk bulan Ramadan. Awal peperangan, awal jihad, itu tahun ke-2 Hijri. Itu menjadi pembahasan kita sebenarnya pada pertemuan yang akan datang, yaitu Perang Badar. Dan umat Islam seharusnya mempersiapkan diri. Apa persiapannya? Yang pertama, gembira. Orang kalau gembira itu insya Allah dia akan mempersiapkan diri. Ada tamu sangat dia hormatin, yang sangat dia banggakan mau datang, maka rumahnya akan dia siapkan untuk tamu. Sedangkan Ramadan akan datang. Dan rumah Ramadan itu ada. Siapkan hati. Dan dari dosa, dengki, kemudian mulai amal soleh, mulai hari ini. Tambahin soleh. Salat sunnahnya, baca Qur'annya, sedekahnya. Maka dengan seperti itu, semoga ketika masuk bulan Ramadan, yang mungkin tinggal 5 hari, Allah menyampaikan kita dengan dapatkan sebab ahibati fillah, semoga kita dapatkan yang akan datang. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم سلم لنا رمضان سلمنا لرمضان وتسلمه تقبلا سبحانك اللهم وبحمدك السلام عليكم.